السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة، جماعية المحمدي رحمكم الله، والحمد لله senantiasa kita saling mengingatkan dan terus dan terus memuji Allah dan bersyukuri segala karunia dan nikmatnya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Segala yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan di dunia ini pasti dan pasti terdapat hikmat di baliknya. Jangan sampai seorang di dalam menjalani kehidupannya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya alhamdulillah kita di beberapa hari belakangan ini mulai sering kemudian ini hanya dari Allah, karunia dari Allah. Kita memohon kepada Allah, Allah sehingga nasihat semoga menjadi tujuan yang baik dan bermanfaat. Jangan sampai kita menjadi orang yang sering berkeluh kesah saat kemarau mengeluhkan panas, mengeluhkan dingin. Saat musim hujan, mengeluhkan hujan, kenapa hujan jadi susah pemadamannya. Jadi masing-masing keadaan itu memang ada hal-hal yang kurang sesuai dengan tujuan dan harapan kita, tapi bukan dengan kita berkeluh kesah. Kita bersyukur ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihissalatu wassalam ketika melihat sesuatu yang beliau tidak menyenanginya tetap memuji Allah, alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi, di atas segala kondisi apapun. Karena tidaklah ada sebuah ketetapan dan takdir dari Allah kecuali pasti di balik itu ada hikmah, ada kebaikan di balik itu. Nah, tapi memang kadang akal kita yang belum sampai, belum bisa menjangkau apa kebaikan dan hikmah di balik sebuah peristiwa dan kejadian. Maka jangan sampai ada yang belum sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita masih dalam surah An-Nazi'at. Kemarin telah kita baca sampai ayat yang 26. Sekarang kita masuk ayat yang 27. Allah berfirman, "A'antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaaha." رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Fa'antum masyadu khawfan kamis sama. Apakah kalian wahai manusia yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Kata Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, hadza istidlal li taqdiri imkan al-'abad. Karena musyrikin kadzabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, hadza istidlal li taqdiri imkan al-ba'd. Ini adalah pertanyaan untuk menetapkan mungkinnya terjadi hari kebangkitan. Ya, pertanyaan untuk menetapkan apa mungkinnya terjadinya hari kebangkitan. Ya, mungkin hari kebangkitan. Kenapa? Karena kaum musyrikin mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ba'thi, tentang hari kebangkitan. Jadi kaum musyrikin enggak percaya. Ya, percaya tak mungkin menurut mereka seorang sudah mati hancur di dalam perut bumi kemudian nanti dibangkitkan kembali seperti sedia kala. Allah firmankan dalam surah Yasin ayat ke-78, orang-orang musyrikin mengatakan dengan yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan yang tulang belulang yang sudah hancur lebur? Ini musyrikin. Nah, makanya di dalam surah An-Nazi'at ini ada istidhar pertanyaan, a'antum asyaddu khalqan am as-samaa' banaha. Apakah kalian oleh manusia lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Banaha, Allah telah membangun langit. Sehingga sesuatu yang tidaklah mustahil ketika Allah kembali menghidupkan manusia yang sudah hancur menjadi tulang belulang yang hancur tadi. Langit saja Allah mampu. Al-jawabu ma'lumun li kulli ahadin annahu as-sama. Jawabannya tentu diketahui oleh semua orang bahwa kalau ditanya manusia atau langit yang lebih sulit penciptaannya, tentu jawabannya langit. Karena begitu luas dan besarnya. Dalam ayat yang lain, surat Ghafir ayat 57, Allah berfirman, La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin aktsara an-nas la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidaklah mengetahui. Jadi barakallahu fikum sekali lagi untuk menetapkan bahwa sangat-sangat mungkin adanya hari kebangkitan yang mereka kaum musyrikin dustakan. Langit saja Allah bisa ciptakan. Langit dan bumi Allah bisa ciptakan, Allah berkuasa untuk menciptakannya, apalagi hanya manusia. Apalagi hanya manusia. Banaha, Allah membangunnya. Di sini kata Syekh rahimahullah, hadhihi al-jumlah la tata'allaqu billati qablaha. Kalimat ini tidak berkaitan dengan kalimat yang sebelumnya. Artinya kalimat sebelumnya sudah sempurna, kemudian Allah menyebutkan berikutnya banyak. Wa li hadha yanbaghi lil qari' idza qara'a an yaqifa 'ala qawli as-samaa'. Oleh karena itu, seyogianya bagi seorang qari yang membaca surah ini, apabila dia membaca untuk berhenti pada yang kata amin sama summa yastahnihu fa yaqul banaha, kemudian memulai lagi banaha a'antum ashaddu khalqan amin sama, kemudian banaha. Karena kalimat ini ya, sudah tidak ada keterkaitan dengan yang sebelumnya, sehingga yang tampaknya dan ciri-cirinya berhenti. Jadi itu tambahan kaidah dari beliau terkait cara membaca ayat. Baik, banaha, ay banaha Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah Azza wa Jalla yang membangun langit tadi. Di dalam surah yang lain, itu dalam surah Al-Baqiyah, Allah menyatakan وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ قُوَّةٍ, dan langit itu kami membangunnya dengan kekuatan. Allah membangun langit. Kemudian ayat berikutnya, رَفَعَكَمْ كَهَا فَتَوَّهَا, Allah mengangkat, Allah meninggikan bangunannya, dan Allah menyempurnakan. Allah meninggikan bangunannya, kemudian Allah menyempurnakannya. Qala rahimahullah, rafa'ahu ya'ni 'anil ardi, Allah mengangkat bangunan langit tadi, yaitu diangkat dari bumi, ya, ditinggikan. Raga'ahu azza wa jalla fi ghairi 'amadin, Allah mengangkat dan meninggikan langit tadi dengan tanpa ada tiang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ayat 2, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bi ghairi 'amadin tarawnaha, Allah zat yang mengangkat dan meninggikan langit-langit dengan tanpa tiang sebagaimana kalian melihatnya. Ini menunjukkan kepada kuasaan langit yang begitu luas, tinggi tadi, Allah angkat dengan tanpa ada tiang. Fasawwaha ay ja'alaha mustaghiyatan, yaitu Allah menjadikan langit itu sempurna, ja'alaha tammatan kamilatan, Allah menjadikan langit betul-betul sempurna. Jadi sawwah itu maksudnya sawwah itu menyempurnakannya, sebagaimana dalam surah Al-Infitar terkait penciptaan manusia, ya ayyuhal insanu ma ghorraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka. Sawwaka, wahai sekalian manusia, apa yang memperdayamu, ya, sehingga curhata kepada Allah Rabbu yang Maha Mulia yang telah menciptakanmu kemudian menyempurnakanmu. Ini untuk menjelaskan makna sawwa, itu adalah menyempurnakan. Allah sempurnakan penciptaan langit, Allah sempurnakan penciptaan manusia. Baik. Wa aghtasha laylaha, maknanya kata beliau rahimahullah, aghtashahu ay adlamahu, ya, falaylu muhrimun, maknanya adalah Allah menjadikan malam menjadi gelap. Allah menjadikan malam itu menjadi gelap, falaylu muhrimun, maka malam itu gelap. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya menjadikan malam itu gelap. Dalam Al-Isra ayat 12, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً, kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan Allah. Kami hilangkan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang. Ya Allah sendiri menggantikan malam dan siang. Yang mana dari kedua kejadian ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika muncul malam, gelap gulita. Begitu nanti datang siang, Allah hilangkan tanda dari malam tadi, artinya gelap itu tidak menjadi terang. Wahadana. Wa akhraja duhaha. Allah jadikan siang itu terang. Allah jadikan siang itu apa? Terang. Bayyana bisyams, menjadikan siang itu terang dengan matahari allati tasruju kulla yawmin min maqra'iha wa tadhibu min maghribiha, yang matahari itu muncul setiap hari dari tempat terbitnya yaitu ufuk timur dan tenggelam di ufuk baratnya. Wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu, maksudnya setelah itu apa? Ay ba'da khalqis samawati wal ard, yaitu bumi setelah penciptaan langit-langit dan bumi tadi, dahaha, Allah jadikan terhampar. Bayyana subhanahu hadha ad-dahwa, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan terkait kondisi terhamparnya bumi sehingga sangat-sangat layak dan nyaman untuk ditinjali. Allah mengatakan pada lanjutan ayat, akhraja minha ma'aha wa ma'aha, Allah keluarkan dari bumi itu airnya dan juga pertumbuhannya. Baik, maka dari penjelasan ini Syekh menerangkan wa kana fil ardu makhluqatan qabla as-sama, bumi itu diciptakan ya sebelum langit. Ya, wa kana fil ardu makhluqatan qabla as-sama, bumi itu diciptakan sebelum langit. Sebagaimana di dalam surah Fussilat ya, ayat ke-9 sampai ke-12 disebutkan di situ. Qul innakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasi min fawqiha wa ra'aka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Katakanlah, apakah kalian mengkufuri, mengingkari dan kufur kepada zat yang menciptakan bumi pada dua hari, dan kalian menjadikan bagi Allah dari sang pencipta adanya sekutu-sekutu yang lain, padahal Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta ini. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, Allah jadikan di bumi itu ada gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Wa baraka fiha, Allah berkahi bumi tadi. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam, Allah menetapkan di bumi itu adanya rizki-rizki bagi penghuninya selama 4 hari. Jadi dari ayat tersebut Syekh rahimahullah mengatakan fal ardu makhluqatun min qabli as-sama, bumi itu diciptakannya lebih dahulu daripada langit. Lakin dahruha wa ikhrajul ma' minha wal mar'a kana ba'da khalqi as-sama, tetapi menjadikan bumi itu sesuatu yang terhampar, yang kemudian dikeluarkan dari bumi tadi itu air serta pertumbuhan, itu terjadi setelah penciptaan. Itu terjadinya setelah penciptaan. Wah, kata dia. Sehingga kemudian di bumi tersebut Allah munculkan sumber-sumber air, apakah itu dari air lautnya, mata airnya, sumur, dan yang semisal ini juga pertumbuhan-pertumbuhan Allah tumbuhkan. Nah, Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala wal jibala arsaha. Kami jadikan gunung-gunung itu yang apa? Terpanjang, tegak. Tabashir, yaitu dengan gunung itu terpanjang kokoh di bumi. Tumsikul arda li'alla tariba bil khalq. Agar gunung-gunung tadi bisa menahan bumi agar tidak guncang dengan adanya makhluk di dalamnya yang menghuninya. Jadi itu fungsi dari Allah ciptakan gunung-gunung tadi terpanjang kokoh untuk menahan bumi agar tidak terguncang dengan adanya makhluk. Jadi, nah, maka dari segala penciptaan-penciptaan tadi, ya, langit yang Allah sempurnakan penciptaannya, kemudian malam yang Allah jadikan gelap, siang jadikan terang, bumi yang Allah hamparkan kemudian dikeluarkan darinya air dan pertumbuhan, juga ada gunung, semua itu maka hamdakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan bagi kalian dan binatang-binatang ternak kalian. Yaitu ja'alallahu ta'ala dzalika mata'an lana natamatta'u bihi fi ma na'kul wa nashrab wa li'an'amina ay bawashina min al-jibil wal baqar wal ghanam wa ghayriha. Allah menjadikan itu semua sebagai kesenangan bagi kita sehingga kita bisa menikmati itu semuanya di dalam apa yang kita makan, kita minum, juga untuk binatang-binatang ternak kita dari unta, sapi, kambing dan yang semisalnya. Walamma dzakkara Allahu 'azza wa jalla 'ibadahu bi hadhihi an-ni'am at-tammati 'ala kamali qudratihi dzakarahum bi ma'alihi al-hatmi alladzi la budda minhu. Maka ketika Allah telah mengingatkan hamba-hambanya tentang nikmat-nikmat yang itu semua menunjukkan kesempurnaan kuasa Allah, Allah kemudian ingatkan tentang tempat kembali mereka. Ya, tentang tempat kembali mereka yang pasti mereka akan mengalaminya. Allah Ta'ala firmankan, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Maka apabila datang hari kiamat, hari kiamat di situ Allah namai dengan tamah. Kata Syekh, wa sammaha tamatan li'annaha jahiyatun 'azimatun taqimmu kull syai'in sabaqaha. Tamah itu kan sebuah petaka yang besar. Jadi ketakat dinamai dengan Tomah karena hari kiamat itu sebuah tempaka yang sangat besar yang merusak atau menghancurkan segala sesuatu yang ada sebelumnya. Jadi disebut dengan Tomah hari kiamat itu. Karena betul-betul hancur semua. Kemudian disifati dengan kubra, besar, yakni akbaru min kulli Tomah. Sebuah petaka yang paling besar dari segala petaka-petaka yang pernah ada. Jadi ketika sebelumnya mungkin ada bencana, musibah yang pernah terjadi di bumi, maka itu semuanya kecil. Maka sebuah musibah atau petaka terbesar dari kiamat itu karena betul-betul menghancurkan segala apa-apa yang sebelumnya pernah ada. Nah, di hari itulah yauma yatadzakkaru insanu ma sa'a. Di hari itu manusia mengingat, kembali ingat apa yang dahulu ia telah usahakan. Yatadzakkaru insanu ma sa'a, yatadzakkaru maktuban. Manusia kembali ingat apa yang dahulu dia usahakan, dia perbuat, dia kerjakan, dia mengingatnya dalam kondisi itu semuanya maktuban, tertulis. Indah di sisi dia. Tertulis di sisinya, yang rahu huwa bidasi, dia baca sendiri. ibaratnya seperti seorang itu mungkin kalau orang sekolah ikut ujian atau ulangan hari yang sepatutnya itu sudah berlalu sudah terlupa salah ujian begitu dibagikan kembali hasilnya oh iya itu saya salah di sini teringat apa yang ketika itu dia keliru mengerjakan sudah sudah dilupakan begitu dibalikkan itu hasilnya teringat. Wah, kadang manusia lupa. Maka dengan kiamat, catatan amal yang diberikan, dia sendiri bisa persinya. Ini amalan saya ketika di dunia. Maka dalam Al-Isra' ayat 13-14, Allah berfirman, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kami keluarkan untuk manusia di hari kiamat, telah kitab yang dia mendapatnya terbuka. Maka dikatakan pada manusia, ikra' kitabaka, bacalah kitabmu, kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, cukuplah di hari itu kamu menjadi penghisab dirimu sendiri. Rasulullah ya bisa membaca dan dia mengerti semua betul ini amalan-amalan saya ketika di dunia. Idza qara'ahu tadzakkara ma sa'a ay ma 'amila. Ketika dia membaca itu, harusnya mengingat apa yang dia usahakan, itu maksudnya apa yang dia amalkan. Amal yau kata Syekh rahimahullah fa inna laqad nasina ma amilna. Adapun hari ini itu dunia. Sungguh kita lupa tentang apa yang kita dahulu sudah amalkan. Amaluna a'malan kathira. Amalan kita adalah amal-amal yang banyak. Minhas salihun wa minhas lahun wa minhas sayyid. Ada yang amal soleh, ada yang amal sia-siaan, ada yang amal buruk. Lakin kulluhada ya mansahu. Tapi semuanya itu kita lupa. Lupa dengan apa yang sudah kita kerjakan tadi. Sudah lama. Jangankan yang tahun lalu mungkin yang cuma tentang kemarin kita ngapain itu sudah lupa berlalu seolah-olah itu amalan memang tidak akan dihisab seolah-olah itu tidak akan diminta pertanggungjawaban. Lakin waktu yaumil qiyamah ada pun di hari kiamat kelak yuqradu alaina hadza fi kitabin akan dihadapkan kita atas kita amalan tersebut itu sudah pada sebuah kitab catatan amal yukar dikatakan pada manusia ikra kita anda ini bacalah kita kamu sendiri yang baca kata bina suka dia wa'alaiki hasiba cukuplah yang itu dirimu sebagai penghisab atas dirimu sendiri. Nah ketika itulah saya Allah ibn yadadab karumah ta'ah. Di saat itulah manusia ingat sadar apa yang dahulu dia amalkan wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir akan berkata duhai seandainya dahulu aku ya berupa tanah ini sudah lewat ya tafsirnya dalam surah An-Nahl. Dan juga ada yang memaknakan si kafir tadi mengharapkan ya ketika di dunia itu hanya sebagai hewan. Karena hewan itu di hari kiamat ya, tidak dihisab dan akan dijadikan menjadi tanah. Ya. Ada tiga tafsir ya tadi. Ada yang memaknakan ya, makna ya lain-lain itu untuk turaba itu maksudnya aku tidak pernah dicipta. Kalau misalnya diciptakan dari tanah, seandainya aku tanah, seandainya saya ingin dicipta sama sekali, ya ada di dunia ini, sehingga tidak perlu mempertanggungjawabkan apa yang aku kerjakan. Atau dengan makna yang lain, ada yang menafsirkan, yaitu aku betul-betul jadi tanah. Memang tanah, sehingga tidak dibangkitkan. Ya ini untuk turabat di ajwa bin kubur, aku hanya tanah yang berada di dalam kuburan. Ada berpendapat amma idza ra'al bahaim allati qadallahu bainaha وقال لها كوني ترابا فكانت ترابا قال ليتني كنت ترابا. هذا يا رسول الله الأنبياء itu ketika orang kafir melihat binatang-binatang di hari kiamat, setelah Allah memutuskan di antara binatang-binatang tadi, Allah berfirman, jadilah kamu tanah, maka binatang pun menjadi tanah. Maka orang-orang kafir pun ya mengatakan dulai kiranya aku menjadi tanah juga, yaitu seperti binatang tadi, sehingga tidak perlu merasakan dahsyatnya siksa api neraka. Kemudian Allah firmankan selanjutnya, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى, dan ditampakkan jahil bagi orang yang melihat. Makna burrizah itu udhirat, ditampakkan tajiu jahannam itu datang, tuqadu bisir'ina halban ziman, diikat dengan 70,000 ikatan tali. Kullu zinamin bihi 70,000 malakin yajurunaha. Tiap tali mengikat tadi ada di situ 70,000 malaikat yang menariknya. Ini tempat besarnya al-jahil. إذا ألقي منها الظالمون مكانا طيبا مقربين دعوا هنالك ثبورا. Apabila orang-orang zalim itu dilemparkan ke dalam al-jahim, tempat yang sempit, yang dalam keadaan mereka terbelenggu, mereka menyeru di sana, ya, mengharapkan kebinasaan, berteriak mengharapkan kebinasaan. Tapi dengan binasa selesai, mereka tidak lagi merasakan apa. Tapi waliyahu billahi man yara wa yubsir fatanghalibul qulub wa yashibul maulud. Jahannam datang waliyahu billah bagi orang yang melihatnya, menyaksikannya, menjadikan copok jantung dan apa anak-anak menjadi berubah karena ngerinya pemandangan al-jahil tersebut. Kemudian Allah berfirman setelahnya, fa'amma man tagha, maka ada pun orang-orang yang melampaui batas, wa athara al-hayatad dunya, dan lebih mengedepankan kehidupan dunia. Hadani wasfani, ya, ini adalah dua sifat. Huma wasfa ahlinna, dua sifat inilah yang merupakan sifat yang penduduk neraka. Melampaui batas dan mengedepankan kehidupan dunia. At-tubiyan maknanya mujawazatul had, melampaui batas. Kemudian tinggal dunia, mengedepankan dunia alal akhirat, bitaqdimiha alal akhirat, lebih mengedepankan dunia ketimbang akhirat, wa kaunuha akbar hammin insani, di mana menjadikan dunia itu tujuan terbesar manusia. Tuhan melampaui batas. Nah, batasan manusia apa? Seterangan batasan manusia adalah apa yang Allah firmankan dalam Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Inilah batasan manusia. Harusnya dia sadar dicipta di dunia ini untuk tujuan ibadahnya. Sehingga anta makhlukun la ta'kul wa tatana'am wa tatamatta' kama tatamatta'u al-an'am. Kamu dicipta bukan untuk makan, bersenang-senang, bernikmat-nikmat sebagaimana bersenang-senangnya binatang. Tidak. Kalau sampai seperti itu, berarti dia melampaui batasannya sebagai seorang hamba yang Allah ciptakan untuk ibadah. Anta makhlukun li'ibadatillah. Kamu dicipta untuk mengibadahi Allah. Fa'budillah azza wa jalla, maka ibadahnya Allah azza wa jalla. Wa amma man tagha, ada orang-orang yang melampaui batas. melampaui batas ini sebagai seorang hamba yang telah Allah tetapkan tujuan penciptaannya dan beribadah kepada Allah bukan untuk bersenang-senang semata sebagaimana binatang. Kalau binatang memang, ya kan, dia ingin makan tinggal makan, ingin minum tinggal minum, ingin tidur tinggal tidur di sembarang tempat dan seterusnya. Kemudian sifat yang kedua, wa atharal hayatad dunya, dan mengedepankan kehidupan dunia. Ini kata Syekh rahimahullah, huma mutalazimah. Dua hal ini telah saling berkaitan. Fa inna taghiya 'an ibadatillah pasti mu'athirun lil hayatid dunya. Orang yang dia melampaui batas daripada maksud dia diciptakan untuk ibadah, itu pasti ya dia adalah orang yang mengedepankan kehidupan dunia. Jadi ini dua hal yang berkaitan, saling berkaitan. Kalau dia sudah melampaui batasannya dan sebagai seorang hamba yang dicipta untuk ibadah, dia lalai dari itu, ya mesti kelajunannya adalah dia pun mengedepankan kehidupan dunia. لأنه يتعلل بها عن طاعة الله ويتلهى بها عن طاعة الله. Karena seorang insan tadi yang melampaui batas tadi pasti akan menjadi terhalang dari ketaatan kepada Allah karena dunia tadi, terlalaikan dari taat kepada Allah karena dunia tadi. Sudah dicontohkan, jika udzina al-fajr athara an-nawm 'ala as-salah, kalau ada azan subuh dia akan lebih mengedepankan tidur daripada salat. Idza qila lahu ya udzurillah, jika dikatakan kepada ingatlah Allah, athara al-laghwa 'ala dzikrillah, dia akan lebih mengedepankan lalai dan main-main daripada zikrullah. Itu jadi ketika berada sifat melampaui batas tadi, ya akan memang apa, lazimnya kemudian dia juga mengedepankan kehidupan dunia ketimbang akhiratnya. Nah, orang yang seperti itu yang yang melampaui batas daripada hikmah penciptaan dia untuk ibadah serta lebih mengedepankan dunia, fa'innal jahim yal ma'wa, sesungguhnya jahim yang tadi telah disifatkan akan ditampakkan ya ikatan dengan 70.000 ikatan, tiap ikatan ditarik oleh 70.000 malaikat memandangnya yang sangat mengerikan. Jahim itulah tempat kembalinya orang yang melampaui batas dan mengedepankan dunia tadi. Iya, alhamdulillah. Kalau kita sebagai ya barakallahu minkum, jangankan sampai ini pengerian melihat jahil, kita melihat saja sebuah tempat tinggal yang di situ tak layak, kita melihat kita tinggal di sini pasti menderita, hanya susah bocor-bocor, terasa sempit. Ketika tahu kamu besok akan tinggal di sini, mau nggak mau harus tinggal di situ, merasa sedih, menderita. Belum masuk saja sudah merasakan menderitanya, karena mengetahui akan ya, sempitnya kondisi ketika ini, nantinya. Maka barakallahu fikum, seorang yang sudah melihat apa-apa amalannya berupa dari hal-hal yang maksiat kepada Allah, dia mengedepankan dunia, melampaui batas, melihat jahim, pemandangan yang sangat menikmati seperti ini, belum dimasukkan ke dalam yang sudah, ya, barakallahu fikum, sangat-sangat penderitaan yang sangat besar di dalam hatinya. Sehingga tadi digambarkan bagaimana jantung itu copot karenanya, anak kecil itu beruban karenanya, mengerikannya melihat perkara tersebut, belum ketika nanti masukkan ke dalamnya yang dia berpertanyaan berharap untuk binasa saja. daripada harus merasakan betapa syaknya adab neraka. Tabarakallahu fikum, ini adalah pelajaran bagi kita. Allah telah firmankan di dalam Al-Qur'an tentang sifat syahid seperti itu sebagai pengingat agar kita jangan termasuk orang-orang yang menyesal begitu. Kita diingatkan bahwa nanti apa yang kita lupa mengingatnya dari amalan kita akan kembali ingat, telah tercatat semuanya, tidak ada yang luput, tidak ada yang lewat, tidak ada yang salah. Semua kita kerjakan, walaupun itu sangat kecil, ya sebesar biji sawi pun akan tercatat di sini. Hanya kita memperbaiki segala amalan-amalan kita sebagai bekal kehidupan akhirat kita. Ini yang bisa kita ambil di kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bisa cukupkan. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.